walitata akada Khadijatu mimma dhonathu aradat an tatasabbata an tatasabbata mimman lahum ilmun bihalir rusul mimman ittala'u ala kutubil aqdamin. Jadi setelah Khadijah mendengarkan cerita suaminya untuk lebih meyakinkan dugaannya, jadi Khadijah ini sebenarnya sudah menduga ya, sudah menduga bahwa yang mendatangi Nabi ini adalah risalah, adalah malaikat ya, malaikat yang mengutusnya sebagai Rasul. Tapi dugaan itu belum 100%, sehingga untuk lebih meyakinkan hatinya, Khadijah menemui orang-orang yang berpengalaman tentang kerasulan. Orang-orang yang berpengalaman tentang kerasulan, orang-orang yang mempelajari kitab-kitab terdahulu. Fantolakot bihi hatta atat warokota ibna Naufal ibni Ammi Khadijah. Sehingga Khadijah membawa Nabi untuk menemui Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu saudara Khadijah ya, sepupu Khadijah, putra dari paman Khadijah. Wakana mur'an kota Nasoro fil jahiliyah. Warokoh bin Naufal adalah seorang yang beragama Nasrani di zaman jahiliyah. Wakana yaktubul kitab Ibroniyah, fayaktubu minal Injil bil Ibroniyah, masya Allahu ayaktub. Warokoh bin Naufal ini seorang penulis ya, penulis kitab berbahasa Ibrani. Jadi beliau menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani, masya Allah ayaktub. Jadi dengan tulisan, beberapa tulisan. Wakana sayhon kabiron kot ami. Ini redaksi di kitab Bukhari ini ya. Warokoh bin Naufal adalah seorang yang sudah sangat tua dan buta. Maksudnya penglihatannya sudah tidak berfungsi. Faqalat lahu Khadijah tu, ya bena ami, isma min ibni akhik. Kemudian Khadijah berkata kepadanya, wahai saudaraku, wahai sepupuku, wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita dari anak apa, janganlah dengarkanlah cerita dari saudaramu. Faqala ya bena akhi madza tara. Lalu Warokoh berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, wahai saudaraku, apa yang kau lihat? Fahbarohu khobaro maro'a. Kemudian Nabi menceritakan hal yang dialaminya kepada Warokoh. Faqala lahu Warokoh, hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Kemudian Warokoh mengatakan, yang datang kepadamu itu adalah namus, namus yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Li'annahu ya'rifu anna Rasulullahi ilal anbiya'i huwa Jibril. Jadi Warokoh bin Naufal mengetahui bahwa utusan Allah kepada nabinya itu adalah malaikat Jibril. Jadi namus ini maknanya malaikat Jibril ya. Ini di An-Namus fil asli sahibu siril mulki wa riwayahuna Jibril alaihissalam li'anallah khassahu bil wahyi wal ghaibi. Jadi namus ini yang dimaksud ya malaikat Jibril ya. Tapi dalam bahasanya, dalam bahasa kitab yang dipelajarinya itu namus, tapi maksudnya malaikat Jibril. Tsumma qala ya laitani fiha jaz'an syaban jaldan id yukhrijuka qaumuka min biladikil lati nasya'ta biha limu'adatihim iyyaka wa karahiyatihim laka. Ini jauh-jauh hari Warokoh bin Naufal sudah memprediksikan ya. Andai saja usiaku saat ini masih muda. Andai saja aku masih muda sehingga aku kelak bersaksi ya, bersaksi atau menemui di mana engkau kelak akan diusir oleh kaummu dari negaramu, negara yang kau tinggal di sana. Sebab kaummu akan memusuhimu, akan benci kepadamu. Jadi jauh-jauh hari Warokoh bin Naufal sudah tahu bahwa kelak Nabi akan diusir oleh kaumnya dari Makkah. Kaumnya akan memusuhinya, akan benci kepadanya. Hinamatu talibuhum bitaghyiri tiqadatin wajadu alaiha abahum. Di saat engkau menuntut mereka untuk merubah keyakinan-keyakinan yang mereka yakini turun temurun dari kakek, dari nenek moyang mereka. Jadi ini sudah diprediksikan jauh-jauh hari oleh Waraqah bin Naufal. Fastagroba sallallahu alaihi wasallam manusi bali qaumi ma ma ya'rifuhu min hubbihim lahu litisafihi bi makarimil akhlak wasidqil qauli hatta samauhul amin. Di saat itu Nabi Muhammad merasa janggal dengan perkataan Waraqah bin Naufal. Sebab Nabi Muhammad melihat kaumnya, kaum Nabi Muhammad itu sangat mencintai Nabi Muhammad ya. Kaum Nabi Muhammad di saat itu sangat mencintai Nabi Muhammad, sangat suka dengan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad disifati mereka dengan orang yang memiliki banyak akhlak mulia. Kaumnya mensifati Nabi dengan orang yang berbicara jujur, sehingga mereka menamai Nabi dengan Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad janggal. Waqal awa mukhriji yahum, apakah mereka akan mengusirku? Jadi ini pertanyaan Nabi ya. Duh, saya dengan kaum saya itu baik-baik saja, mereka justru mencintai saya. Apakah benar mereka nanti akan mengusirku? Qal lam ya'ti rajulun qattu bimithli majita bihi illa udi. Dan Waraqah pun menjawab, tidak mungkin ada orang yang seperti engkau kecuali akan dimusuhi oleh kaummu. Orang yang datang sepertimu itu tidak mungkin tidak dimusuhi oleh kaumnya. Jadi tidaklah datang seorang laki-laki yang seperti apa yang kau datangkan kecuali dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Waqad nataqa bidzalika al-Qur'anul Karim. Dan hal itu telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Dalam firman Allah juga dijelaskan, orang-orang kafir berkata kepada utusan-utusan mereka, sungguh engkau akan kuusir dari bumiku atau engkau kembali ke agama kita. Jadi diberi pilihan, kau pilih mana, aku usir dari negeriku atau engkau kembali ke agama kita. Walitama misidki Waraqah birisalatir rasulil akram qala wa iyudrikni yaumuka ansuruka nasron muazzaro ay apa ini mu'dodan ya, biasanya dzot ya. Sumalam yalbas warokotu antuwufia. Nah, untuk meyakinkan ucapan Waraqah mengatakan, nanti andai kata aku menemui hari itu, andai kata aku masih hidup di waktu itu, aku akan menolongmu, aku akan benar-benar membeli pertolongan kepadamu. Tapi faktanya beberapa waktu kemudian Waraqah meninggal dunia. Jadi Waraqah punya harapan menolong Nabi di saat itu, tapi meninggal dunia.